Mitra Bisnis, Tempo menulis, lebih dari 900 hakim di seluruh Indonesia mendaftarkan diri untuk ikut mogok sidang sebagai bentuk protes mereka kepada pemerintah menuntut kenaikan gaji dan peningkatan kesejahteraan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan praktisi hukum Abdul Fikar Hajar. Pak Abdul, apa komentar Anda? Gini kalau menurut saya, ya, kalau mereka jadi mogok sidang karena persoalan pendapatan gitu ya, maka sebenarnya mereka sudah tidak menghargai dirinya sendiri gitu ya, terutama tidak menghargai profesinya sebagai pejabat negara, profesinya sebagai profesi yang mulia. Nah itu yang pertama, kalau mereka mau mogok sidang. Yang mogok itu lebih banyak ya, yang mogok itu adalah pekerja sebenarnya. Nah artinya kalau dia mau mogok ya, ancaman terhadap permohonan kenaikan tunjangannya itu pakai mogok, maka mereka sama saja menyamakan dirinya dengan pegawai pabrik, dengan pekerja yang ada di industri-industri yang kalau nggak dinaikkan gajinya mereka mogok gitu. Nah padahal hakim itu adalah profesi yang mulia ya, profesi yang setiap hari membuat argumentasi dan menciptakan kebenaran-kebenaran dan keadilan. Mestinya perjuangannya juga harus pakai alat-alat seperti itu, pakai instrumen itu gitu, instrumen yang intelektual gitu ya, pakai diskusi, pakai seminar, pakai mengangkat isu-isu yang untuk didiskusikan banyak orang gitu, sehingga menjadi pressure atau menjadi tekanan sendiri kepada pihak-pihak yang punya otoritas untuk menaikkan tunjangannya secara cepat umpamanya gitu, tidak pakai fisik mogok dan sebagainya. Tapi bagaimana Bapak menilai kesejahteraan hakim saat ini? Memang kurang lah ya, hakim umpamanya yang saya dengar itu paling bawah itu gajinya cuma 14 juta kalau nggak salah ya. Dan itu untuk seorang hakim saya kira kurang memang gitu ya. Dan harus dinaikkan gitu. Dan ini kan sudah ditangkap bolanya oleh DPR, oleh pemerintah, ya, oleh Menteri Keuangan, dan oleh Mahkamah Agung kan sudah ditangkap gitu. Tinggal persoalan pelaksanaannya saja sebenarnya. Jadi mestinya mereka sabar gitu. Sabar sambil terus memonitor, bukan menekan dengan cara-cara mau mogok gitu. Mereka itu sadar atau tidak sadar, ketika masuk menjadi hakim, mestinya yang dilihat itu bukan pendapatannya gitu. Mestinya yang menjadi pertimbangan yang paling awal adalah mereka itu bagian dari fungsi kemasyarakatan atau fungsi negara di bidang mengadili gitu. Kalau mereka mogok ya, bagaimana dengan sengketa-sengketa yang ada dalam masyarakat? Artinya gini, kalau mau pakai teorinya strukturalis ya, mereka mogoknya mereka itu akan melahirkan anarki di masyarakat, yaitu masyarakat nggak ada yang mengadili. Mereka, masyarakat bisa ribut sendiri kan begitu. Logika strukturalnya seperti itu gitu. Dampaknya akan luas, karena tidak ada fungsi pengadilan, fungsi ya, orang-orang yang mengadil, pengadilannya ada, yang mengadili nggak ada, maka perkara-perkara yang pada dasarnya adalah perselisihan, ya bisa turun menjadi perselisihan fisik gitu loh. Iya kan? Orang rebutan hak milik, orang rebutan pekerjaan, dan sebagainya, berebutan hak-hak yang lain gitu. Ya, itu bisa anarki di dalam masyarakat karena tidak ada fungsi mengadili gitu. Dalam hal ini adalah absennya hakim-hakim yang mogok itu kan gitu. Demikian praktisi hukum Abdul Fikar Hajar. Saya Wendy Lim.